Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Makassar Project. Sekarang kelong, kelong karwatingko karya cinta dari Lukman Rola. Pariku sayang, anti mikam magi aku korong. Apa mola aku gaukan talang asing alapa. Lupa bantu like, comment, and subscribe. Haram mika pangkuluan lek Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube Makassar Project.